إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة sekalian kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan buku-buku yang direkomendasikan, termasuk direkomendasikan untuk para pemula. Walaupun sebagian dari buku yang akan kita sebutkan, syarah-syarahnya atau penjelasannya itu rata-rata tebal dan panjang sekali. Baik, nomor 8 di sini disebutkan Kitab Riyad As-Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Nomor 3 kan kitab Arba'in Nawawiyah, hadis-hadis 8 kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi memang adalah ulama yang Allah berikan taufik untuk menulis kitab yang sangat bermanfaat dan menjadi bacaan sejuta umat. Dari berbagai bidang, terutama bidang hadis dan fikih. Ya, terutama bidang hadis. Kontribusi beliau di dua bidang ini besar. Di bidang hadis, kontribusi beliau Arba'in Nawawi dengan sekecil itu sebenarnya sudah cukup. Seorang alim saja dia sudah menulis kitab Arba'in seperti Arba'in Nawawi dan tersohor sampai kini, itu sudah lumbung pahala yang besar sekali. Apalagi tambah Riyadhus Shalihin. Apa bedanya Arba'in Nawawi dengan Riyadhus Shalihin? Beda, ikhwan. Beda, sama-sama kitab hadis, ya. Tetapi perbedaannya di beberapa hal. Arba'in Nawawi itu tanpa bab. Riyadhus Shalihin bab per bab. Itu dia perbedaannya. Arba'in Nawawi tanpa syawahid dari ayat. Maksudnya hanya hadis. Adapun Riyadhus Shalihin tiap atau hampir tiap bab selalu ada syawahid penguat dari ayat Al-Qur'an. Ini adalah perbedaannya. Ya. Yang ketiga tentu yang sehingga timbul yang nomor 3 di perbedaan Arba'in Nawawiyah itu takhusus di hadis. Khusus di kitab hadis. Adapun Riyadhus Shalihin tidak khusus di hadis. Melainkan ada juga ayat dan kadang perkataan ulama. Ya. Kemudian perbedaan yang keempat dari segi tema, Arba'in Nawawiyah khusus di masalah Jawami'ul Kalim, hadis-hadis yang Jawami'ul Kalim dari segi material komposisi. Hadis-hadis yang menjamak usul Islam dan perkara-perkara muhimmat dalam Islam, yaitu perkara-perkara yang sangat mendasar dan penting dalam Islam. Sehingga setiap hadis dari Arba'in Nawawiyah itu bisa mencabangkan banyak masalah. Karena hadis-hadis ini hadis-hadis mukhtarat, pilihan 42 hadis dalam Arba'in Nawawiyah yang memang mencakup Jawamil Kalim. Jawamil Kalim yaitu kalimat-kalimat yang menjamak banyak masail dan masalah. Adapun Riyadhus Shalihin maka dia Ridha Salih ini lebih ke masalah suluk, tazkiyatun nufus, adab, akhlak itu. Tidak khusus di akidah tertentu, enggak khusus di ini, enggak, tapi memang di masalah pelembut hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazkiyatun nufus. Itu, ya. Ini beda dengan Arba'in Nawawiyah dari segi material temanya. Begitu. Waalaikumsalam. Mana yang lebih bermanfaat? Semua bermanfaat insyaallah. Ya. Tidak bisa kita katakan Arba'in Nawawiyah lebih bermanfaat daripada Ridha Salih. Enggak, semua bermanfaat dari dua itu. Ini dari segi hadis, ya, dari segi hadis Imam Nawawi punya kontribusi besar. Baik, ditambah pula dengan karya beliau Al-Minhaj fi syarhi sahih Muslim bin Al-Hajjaj, yaitu yang disebut syarah sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Memang ini ada sahih Muslim karya Imam Muslim bin Al-Hajjaj murid Imam Bukhari, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya, disyarah Imam Nawawi, walaupun syarahnya itu ringkas, ikhwan. Antum kalau mau mutasyabbi', mau menjadi orang yang kenyang dengan penjelasan hadis, sebenarnya itu tidak cukup dengan penjelasan pendeknya Imam Nawawi. Pendek. Yang enggak panjang, enggak ada taksimat atau pembagian panjang klasifikasi dan seterusnya. Enggak banyak. Tetapi kok dari semua syarah sahih Muslim sejak zaman lampau, ya, zaman Al-Maziri, zaman sebelumnya Al-Qurtubi yang ahli hadis dari Spanyol, Andalusia, sampai sekarang, syarah sahih Muslim yang paling populer kok Imam Nawawi syarahnya. Syarah sahih Muslim banyak, tapi Imam Nawawi ini yang paling populer sampai sekarang. Berkah banget, Masya Allah. Mungkin ya, karena keberkahannya tentu ya. Pertama karena keberkahannya, kemudian karena ijaz kalimatnya, simple kalimatnya, dan juga mudah insya Allah, bermanfaat. Ya, walaupun bagi yang betul-betul ingin mendalami belum cukup untuk membaca syarah sahih Muslim. Tapi syarah sahih Muslim ini rujukan, dengan ringkasnya rujukan. Rujukan bagi para ahli hadis dalam mensyarah hadis. Rujukan. Baik, itu kontribusi di bidang apa? Hadis. Kontribusi Imam Nawawi dalam bidang fikih. Beliau itu spesialis di fikih Syafi'i, ikhwan. Spesialis Imam Nawawi di fikih Syafi'i. Di bidang hadis beliau disebut Al-Hafiz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disebut Al-Hafiz. Beliau ini ulama abad 7 Hijriah, tahun 600-an. Berarti kisaran 2 abad sebelum atau 3 abad sebelum, 2 abad lah sebelum Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu wafat tahun 2 abad ya istilahnya, 852 kalau enggak salah Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar disebut Al-Hafiz. Sebelumnya 2 abad sebelumnya sudah ada Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Nah, di bidang fikih Imam Nawawi lebih condong fikih Syafi'i. Beliau Syafi'i dalam mazhab fikih. Dan di bidang hadis beliau Al-Hafiz, di bidang fikih Syafi'i beliau disebut muhaqqiq mazhab. Muhaqqiq mazhab itu yang betul-betul mentahrir masalah dan juga melegalisir hukum yang tepat dalam mazhab Syafi'i seperti apa. Orang-orang merujuk kedua, yaitu Al-Imam Ar-Rafi'i namanya. Itu sekitar berapa puluh tahun sebelum atau belasan tahun sebelum Imam Nawawi ada. Imam Ar-Rafi'i, kemudian habis itu populer kemudian Imam Nawawi. Jadi Imam Rafi'i lebih dulu dalam fikih Syafi'i. Nah, kitab-kitab yang masyhur dari Imam Nawawi dalam fikih itu minimal ada 4. Pertama, Anda sebutkan paling populer dulu, yang paling apa, Fan? Paling panjang, mutawal, atau yang paling ringkas dulu, yang paling ringkas. Minhajut Talibin, atau kadang disebut Al-Minhaj. Minhajut Talibin, karya Imam An-Nawawi, rahimahullah. Ini merupakan umdah sandaran bagi ahli fatwa di bidang Syafi'i, tetapi ini ringkas. Ringkasnya itu ya satu jilid tebal. Seginian bisa. Itu matan. Kayak matan Abi Suja gitu. Tetapi lebih berat. Fikih Syafi'i itu paling mudah matannya itu matan Abi Suja. Kalau antum mempelajari fikih Syafi'i, matan Abi Suja atau matan Az-Zubat misalnya. Ya. Tapi populer matan Abi Suja saja. Sebaiknya tidak memulai dari Minhajut Thalibin. Karena ustupnya berat. Apakah Minhajut Thalibin Imam Nawawi ada di Indonesia? Iya. Di pesantren-pesantren diajarkan dan termasuk kitab yang sangat populer di Indonesia. Di sebagian pesantren. Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dan syarahnya banyak. Banyak sekali. Kanzur Raghibin, kemudian Mughnil Muhtaj, Syarah Minhaj, kemudian Nihayatul Muhtaj, dan banyak sekali. Ini setelah beliau menulis Minhajut Thalibin, Masya Allah, banyak yang mensyarah. Minhajut Thalibin, Karim Nawawi, Fiqih Syafi'i, itu matan mu'tamad dalam, matan yang jadi standar dalam Fiqih Syafi'i. Kemudian kitab yang lebih besar dari itu, kitab Imam Nawawi yang lebih besar daripada itu, yaitu kitab Rawdatul Thalibin. Rawdatul Thalibin, karya Imam Nawawi. Kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin, karya Imam Nawawi. Ini kitab yang mu'tamad dalam mazhab. Dan kitab Rawdatul Thalibin ini pada hakikatnya sebelumnya adalah ringkasan yang diringkas oleh Imam Nawawi terhadap kitab Fathul Aziz atau Asyarah Al-Kabir karya Imam Ar-Rafi'i. Diringkas. Jadi sebelumnya paling awal dulu Al-Ghazali rahimahullah punya kitab namanya Al-Wajiz. Punya kitab namanya Al-Wajiz. Oh, antum kan kenalnya Al-Wajiz yang fiqih yang karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi ya. Itu Al-Wajiz ada ya. Ulama Mesir itu masih hidup beliau rahimahullah. Kayak ini Al-Wajiz karya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali punya kitab fiqih berapa? Ada Al-Wajiz, itu yang paling ringkas. Ada Al-Wasit fil Madhab. Wasit. Bukan New Pluit, bukan Wasit. Al-Wasit fil Madhab 4 jilid. Dan ada kitab yang mafkut, yang hilang. Namanya Al-Basit. Itu panjang, kata ulama panjang. Tapi sekarang enggak ketahuan kemana kitabnya. Nah, kitab Al-Wajiz Imam Ghazali ini kemudian disyarah oleh kitab disyarah oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Ya, Rafi'i ini nama ulama. Jadi kalau antum ada tempat teman tetangga namanya Rafi'i, itu ulama. Kita aja Rafi'i. Itu nama ulama. Jangan antum lihat culun wajahnya, tapi lihat itu nama ulama. Rafi'i ya. Disyarah oleh Al-Imam Rafi'i jadi kitab Fathul Aziz Bisyarhil Wajiz atau disebut juga Asyarhul Kabir karya Al-Rafi'i. Itu. Nah, kitab Fathul Aziz ini ya. Kemudian diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Yang disebut menjadi Aslur Raudhah, asalnya Raudhah, kemudian dari ringkasan itu ditambahkan oleh Imam Nawawi. Menjadi jadi sempurnanya jadi kitab namanya Raudhatut Thalibin. Di beberapa daerah di Indonesia ada pesantren dari ormas tetangga antum ya, itu pesantren Kalangan Hijau, kadang nama sana Raudhatut Thalibin. Itu nama kitab. Kitab Imam Nawawi Raudhatul Thalibin. Ya, bukan Raudhatul Afdal. Kalau Raudhatul Afdal itu TPA, Raudhatul Afdal. Ya, Taman Pendidikan Anak-anak gitu. Ini Raudhatul Thalibin. Kitab Raudhatul Thalibin ini bukan kitab untuk pemula. Anda membeli kitab ini cetakan Darul Fikir di Darul Fikirnya di Kalibata. Ya. Ya, cetakan yang sebenarnya jelek sekali ya. Ya, kurang baik ya gitu ya. Kitab Raudhatul Thalibin ini ajaib karena mengumpulkan khilafiyah akwal ulama, khilafiyah ulama dalam masalah-masalah fiqhiyah, tapi khilafnya hanya di mazhab Syafi'i saja. Artinya dalam mazhab Syafi'i tetap ada khilafiyah, gitulah. Jadi Imam Syafi'i bilang gini, atau muridnya Imam Syafi'i ada yang bilang gini, murid lain ada yang bilang gini, wakil ada yang bilang gini. Dalam mazhab Syafi'i saja, internal mazhab Syafi'i itu ada beberapa khilaf, banyak sekali khilafnya. Itu Raddul Thalibi sampai 8 jilid, ikhwan. Anda tahu hafalan Imam Nawawi dan dakiknya beliau dalam mazhab Syafi'i itu luar biasa. Makanya muhafiz mazhab Raddul Thalibi. Tapi ini bukan kitab untuk pemula. Anda hanya apa ya? Membuat telinga antum pernah mendengarnya aja gitu. Antum jangan baca. Yang ajaibnya nih, anak kisahin ajaib. Di Indonesia kitab ini diterjemahkan. Anda mendapatnya tahun 2014 atau 2013. Pustaka Azam menerjemahkannya. Raudhatul Thalibin. Masya Allah, kitab Raudhatul Thalibin diterjemahkan. Anda mikir, siapa yang bakal baca? Dari manusia sampai jin yang Syafi'i madhab enggak bakalan baca terjemahan Raddatut Thalibin, masalah khilafiyah dalam madhab Syafi'i. Dan kemudian siapa penerjemahnya? Kiai Haji Fulan. Taib. Ada satu jilid tebal sekali, kalau dia sampai 800 halaman terjemahan. Satu jilid. Jilid kedua, jilid ketiga ada lagi itu. Dan aneh merasa enggak sampai habis tuh, enggak tuntas karena udah stuck kayaknya. Karena di market gak bakal laku. Beneran. Iya. Beneran. Sampai antum ganteng pun gak bakal laku. Antum ganteng akhirnya. Antum, Masya Allah. Antum ganteng, antum. Iya. Gak apa, anda menunjuk beliau bukan bapak. Bapak, Masya Allah. Iya. Gak laku. Dan memang gak laku. Makanya di market itu, di toko-toko kitab-kitab ini membusuk dia di situ. Apalagi kertas yang dipakai, kertas yang apa yang agak coklat itu loh, yang kalau lama bakal berjamur atau bakal berwarna-warni gitu loh. Agak tipis, agak ringan kitabnya itu. Ya, ini mah. Dan ajaibnya anak enggak tahu siapa ini, Raddatut Thalibin. Di ini fikih Syafi'i. Kemudian ditulis di depannya takhrij hadis dan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Ushali Al-Utsaimin dan takhrij hadis menurut berdasarkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Belum pernah ada kitab Raddatut Thalibin versi Arab dengan syarahnya Syekh Utsaimin. Itu jauh. Itu antara panggang sama api jauh, dan apinya udah ketiup angin pula. Jauh banget. Enggak pernah ada. Artinya apa? Ini hanya trik marketing, dan inilah ketika ilmu itu dipegang oleh pebisnis yang tidak pakai pengarahan dari ulama ahlu sunnah. Imam Syekh Utsaimin itu Hanbali, lebih ke Hanbali. Beliau menjelaskan zat mustaqni matan Hanbali. Ini enggak nyambung ini. Ini siapa yang bikin kayak gini nih? Dan kemudian pas anda cek. Memang halaman-halaman pertama dari syarah kitab Thaharah, penuh hamis. Hamis tahu enggak hamis, ikhwan? Ini apa namanya? Footnote. Syekh Utsaimin berkata, "Emang anda tahu sejak kapan Syekh Utsaimin menta'liq atau mensyarah kitab Raddatut Thalibin? Ini sampai anda jedotin pala sampai pingsan enggak ketemu-temu ini. Belum pernah kayak gini. Dari mana ini orang ini dapat ini?" Baru sampai halaman 10 sekian puluh atau 100 sekian, hilang, enggak ada lagi hamis. Gak ada lagi, udah kering semua. Gak ada hamis. Gak ada lagi hamis, gak ada lagi footnote. Artinya footnote awal-awal itu cuma untuk apa, penarik aja. Ini ya ikhwan, ketika kitab ulama diterjemahkan, ya ana tadi Afwan menyebutkan merek, menyebutkan penerbit, tapi ini memang perlu ditahdir, diperingatkan bahwa hal seperti ini gak layak. Ya, ketika ilmu ini hanya dipegang pebisnis tanpa arahan ulama atau ustadz yang mumpuni, maka beginilah jadinya. Enggak terarah, enggak jelas. Dan ini sesuatu yang mubazir menerjemahkan seperti ini. La yanfa' bagi thalibul ilm, enggak bermanfaat, enggak ada yang membaca. Membaca pun enggak faham karena sesuai penerjemah yang belum tahu penerjemahnya ahlus sunnah atau bukan. Enggak tahu. Ya inilah makanya. musibah, bagi Anda musibah ini. Dan musibah keuangan juga, karena habis buat oplah cetak tebel-tebel sampai 3 jilid tebel, enggak ada result dan hasil, enggak laku, enggak ada, kalaupun laku enggak ada yang baca. Taib. Itu Radhatut Thalibin ikhwan. Kemudian kitab lainnya, kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi, masyhur, tapi beliau hanya sampai beberapa, sampai kitab haji atau mana, itu qadarullah beliau wafat. Qadarullah beliau wafat. Dan juga kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Majmu' ini adalah kitab yang mensyarah kitab Al-Muhadzab dalam fiqh Syafi'i karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Jadi Al-Majmu' karya Imam Nawawi itu enggak lengkap. Dilengkapi kemudian oleh ulama lainnya dari fiqh Syafi'i, dari mazhab Syafi'i. Di sini tadi Anda ceritakan tentang Imam Nawawi. Kita lanjut ke kitabnya Riyadhus Shalihin, ya. Mana tadi? Kitab Riyadhus Shalihin ini sudah sangat dikenal di kalangan semua orang. Karena sering kali dibacakan oleh para imam masjid selepas salat asar. Ya. Riyadhus Shalihin, ya enggak? Di masjid-masjid kita juga kadang-kadang dibacain tuh Riyadhus Shalihin. Ya, hari-hari satu hadis, dua hadis dibacain. Sebenarnya kitab ini memang menyimpan faedah dan kebaikan yang sangat banyak. Terutama jika kita membaca penjelasannya dari kitab-kitab yang khusus menjelaskan akan tema ini. Di antaranya seperti kitab dengan penjelasan panjang lebar dengan nama Dalil Al-Falihin yang ditulis oleh Ibnu Allan. Dan di antara tulisan yang lainnya dari kalangan beberapa ulama belakangan ini, seperti Nuzha Al-Muttaqin, kitab ini memiliki penjelasan yang ringkas. Kitab Nuzha Al-Muttaqin ringkas dan sangat cocok bagi para pemula dari kalangan penuntut ilmu. Kemudian juga keluar sebuah kitab belakangan ini yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kitab ini tidak ditulis oleh Ibnu Syekh Utsaimin. Jadi buku beliau ini memiliki begitu banyak kebaikan di dalamnya, di samping memiliki kosakata yang mudah untuk dipahami. Anda akan menjelaskan tentang Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sebagaimana antum udah mungkin, ana harap antum enggak bosan-bosannya ana menjabarkan kitab-kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan Syekh Utsaimin ini rahimahullah, durus dan kajian-kajiannya itu memiliki manfaat, bermanfaat untuk banyak dari kaum muslimin, terutama ahlus sunnah wal jamaah. Dan ana termasuk yang banyak mendengar kajiannya, terutama sejak kuliah. Ya, dan insyaallah sampai sekarang dan seterusnya, dan membaca fawaid dari kitab-kitab beliau secara rutin, alhamdulillah. Enggak habis-habis masyaallah. Di antara kitab yang boleh Anda ceritakan tentang ana, hubungan Anda dengan kitab ini adalah kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apa kisahnya? Lipia itu dulu mukafaah, tahu mukafaah enggak antum ikhwan? Mukafaah. Tahu mukafaah? Mukafaah. Antum kau bisa jawab makin ganteng antum. Kau enggak jawab, stuck aja di situ gantengnya. Hah, enggak tahu. Stuck aja. Enggak tambah ganteng. Ah, mukafaah itu timbal balik. Ya. Kayak misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya ada seseorang memberimu kebaikan, fakafi'uhu atau fakafi'hu, maka berikan dia mukafa'ah, yaitu feedback yang sepadan, itu mukafa'ah. Gitu. Ya, itu mukafa'ah. Kalau ratib itu gaji. Ya. Ratib itu gaji. Gaji itu kan berarti rutinan. Kayak antum jadi karyawan atau punya gaji bulanan itu ratib namanya. Mukafa'ah itu lebih umum. Enggak mesti bentuk uang. Ya. Misalnya ana ngajarin antum ilmu manhaj tentang membaca misalnya. Kemudian antum pengen memberi ana mukafaah, feedback ya. Apa antum serahin misalnya, mungkin antum tawarin ke ana adik antum atau apa. Mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk memikirkan kalimat-kalimat tadi. Tapi ini mukafa'ah namanya. Anda mencontohkan ini supaya itu terpatri di benak antum gitu loh. Kelak antum dengar kata mukafa'ah, ingat. Oh iya, waktu itu Anda belum nawarin adik Anda ke Ustaz Hasan ya. Mukafa'ah ya. Jadi ingat kan akhirnya kan? Ingat. Ih, kalau urusan kayak gini antum cepat ingatnya. Iya. Sarjana COVID kayak gini ya. LC kok bidang COVID ya, mukafa'ah ya, timbal balik feedback akan kebaikan orang gitu. Nah, ini mukafa'ah itu ada di seluruh jenama mukafa'ah atas kita itu udah belajar gratis di Libya, buku-buku dikasih gratis, AC gratis, seragam kau pun ada gratis, masya Allah, nafas gratis, masya Allah pokoknya. Bulanan dapat berapa dolar, tapi pakainya waktu itu rupiah dan kita belum punya ATM kan, belum ada penerapan sistem ATM gitu. Jadi mukafa'ah itu dibagi enggak per bulan, per sekian bulan di jamak. Jamak takhir, selalu jamak takhir, enggak ada jamak takdim. Jamak takhir. Beda mental anak rupiah dulu sama sekarang. Sekarang udah punya ATM gampang lah. Saldo naik apa ada nanti di. Nah, kalau dulu itu so'imun. Tahu so'imun? Antum tahu so'imah. Puasa semua, puasa gaji, puasa mukafa'ah. Ya. Tapi sekali dapat per 3 bulan atau per 4 bulan 1,5 juta, 2 juta. Itu kan bagi mahasiswa itu. Iya. Dan banyak mahasiswa Libya ketika itu apa ya? Mereka itu apa ya, saking miskinnya itu gimana sampai kita gak tega bilang dia miskin gitu. Iya, fakir, fukara. Bukannya mereka gak mau sedekah, bukan mereka pelit, tapi emang gak punya duit. Makannya itu mie instan aja udah bagus. Ada yang seperti itu. Di warteg kadang-kadang ngutang. Jadi mereka juga ada yang seperti ashabud duyun, ada juga. Iya. Alhamdulillah anak enggak, karena anak ada rumah orang tua, jadi bolak-balik enggak makan-makan. Ya itulah enaknya. Tapi enak kerja, bro, ya. Iya, anak enggak berpangku tangan, alhamdulillah. Nah, kemudian kita kadang dapat 1,5 juta itu udah surga, masya Allah. Itu ata wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya ketika itu mustabsyirah semuanya itu, seneng mereka. Beda. Udah perkelahian antara Asy'ariyah dengan Ahlussunnah hilang. Ijma', enggak ada lagi ahli khurafat, ahli bid'ah dengan Ahlussunnah bergabung bersatu untuk menyeruput uang. Jadi sama, alhamdulillah. Itu antri itu. Bukan pakai amplop, duit langsung itu. Dan yang membaginya, muhasibnya ini, apa muhasib itu apa ya? Bendahara lah. Tahu enggak ngebaginya, ikhwan? Ini anak-anak lama tahu tuh. Gimana gue? Kita kan ngantri tuh panjang tuh, antar kelas tuh. Lama gitu. Udah puasa 3 bulan tuh. Lama ngantri, dia udah kayak zombie lagi ngapain. Satu-satu. Ah, khuf! Uang itu diginiin, ikhwan. 1 juta. Ah, khuf! Digituin. Itu kita udah gak ada harga dirinya itu. Tapi namanya orang lapar gimana? Sayhan, wallah. Kita itu udah, gak apa-apa dah. Sekarang pas udah jadi ustad, udah perut membesar, songong banget tuh orang. Udah mulai berani kita bilang gitu. Tapi udah masanya udah berlalu. Ini uang digini-gini nih, kan 1 juta di staplesin tuh, cekrek, tek gitu. Kayak gak ada harganya itu uang, dan kita itu udah kayak bebek yang apa ngantri gitu. Kita ambil udah hati berbinar-binar, beli apa ya. Itu kalau yang gak ngutang kontrak ya, yang ngontrak langsung bayar kontrak gitu. Kesian banget itu. Iya. Ana alhamdulillah Allah berikan taufik. Kalau habis gajian, ana kan dulu ngajar English course. Ambilin dong ini ana. Iya, nanti antum pakai lagi. Ya. Ana dulu ngajar English course, ada penghasilan. Kalau misalnya dapat fulus dari Libya itu alhamdulillah, ana enggak segan-segan langsung ke namanya Pustaka Imam Ahmad. Itu dekat perempatan Masjid Al-Ikhlas apa namanya itu. Al-Ikhlas ya, di perempatan itu ya. Ah, tapi dia ini kak arahnya beda ya, dekat situlah pokoknya. Dulu Pustaka Imam Ahmad, sekarang udah pindah toko Imam Ahmad. Di situ ana beli buku. Di antara kitab ketika itu ana dapat mukafah 1 juta alhamdulillah, 2 bulan 1 juta. Ana beli kitab Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin. 5 jilid tebal. 5 jilid tebal-tebal. Berapa harganya 5 jilid itu? Ketika itu 700 ribuan. 700 ribu. Ana enggak mikir panjang, langsung ana beli. Plek. Alhamdulillah. Senang ana bawa ke rumah, bawa ke rumah. Riyadhus Shalihin. Sekarang berapa kitabnya? Bisa 1,2 juta sekarang. Kitab tersebut. Ana enggak nyesel, alhamdulillah. Di sini ada pelajaran apa, ikhwan? Ketika antum sempat membeli buku yang antum pandang suatu saat bermanfaat, segera beli. Jangan lakukan taswif, nunda lama. Ah, ntar aja. Tiba-tiba habis stoknya. Enggak beli buku. Itu padahal kitab ini bermanfaat. Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin itu masya Allah. Bahasanya itu paling mudah dari seluruh syarah Riyadhus Shalihin. Syarah Riyadhus Shalihin yang panjang banyak, ada berapa? Ya, di antaranya yang paling panjang dan paling lengkap namanya ada Tafriz Riyad As-Salihin. Enggak disebutkan sini karena ketika itu enggak ada di penulisan ini, enggak ada. Tafriz Riyad As-Salihin ini enggak mungkin ada terjemahannya karena panjang sekali. Ya. Dar Asimah. Ini Tafriz. Bukan Tafriz, ana salah. Kunuz Riyadh As-Salihin. Nama kitabnya Kunuz Riyadh As-Salihin. Ini tercetak tahun 2009. Pencetak penulisnya Hamid bin Nasir bin Abdurrahman Al-Ammar dengan mengkolaborasikan dengan beberapa ulama ya. Dan ini kok ada yang telepon ini, masyaallah. Dan kemudian kitab Kunuz Riyadhus Shalihin dicetak oleh Dar Kunuz Isbilia. Dar Kunuz Isbilia ini salah satu cetakan fakhirah di Saudi Arabia. Fakhirah itu cetakan terkemuka yang mewah, mahal. Berapa jilid, ikhwan, mensyarah Riyadhus Shalihin untuk kitab Kunuz Riyadhus Shalihin? 22 jilid mensyarah Riyadhus Shalihin. Ya. Bisa di-download di internet. Totalnya 269 MB. Kitab ini menjamak banyak sekali penjelasan. Ada penjelasan kesastraan, ada. Penjelasan secara tarbiyah ada, secara fikih ada, secara akidah ada. Paling lengkap. Ini tapi ajaibnya kitab ini setahu ana ketika itu kitab wakaf. Artinya ini kitab disediakan untuk para ulama dan dai-dai gratis. Dari Saudi. Ana waktu itu mesen sama salah seorang ustaz, tolong dong cariin stok habis. Wah, enggak dijual kitab Kunuz Riyadhus Shalihin 22 jilid dan tulisannya juga kecil-kecil. Itu satu halaman berapa hari, Pak. Kemudian, tapi itu enggak recommended tentunya. Dua kitab yang recommended dan dua-duanya ini sepertinya ada terjemahannya dan ana sarankan antum untuk syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama, paling pertama nih yang saya rekomendasikan, Bahjatun Nadhirin. Karya Syekh Salim Al-Aid Al-Hilali. Bin Aid Al-Hilali. Bahjatun Nadhirin ini tercetak, ana lupa berapa jilid, Pustaka Imam Syafi'i kalau salah. Mungkin warna merah bukunya. Betul? Ana enggak tahu berapa jilid itu. 5. Antum tahu di mana? Kok tahu? Antum nih kayaknya ana pengen lempar antum ke muka-muka orang-orang ini. Mereka tuh enggak ada yang tahu. Khalid enggak ada. Mereka enggak ada tahu. Hah? Eh, maksudnya susah generasi 45 sama generasi milenial. Susah. Enggak nyambung kayaknya nih. Anu sebagai generasi tengah-tengah nih yang bingung kan nih. Nah, jadi itu. Ya, baju itu nadhirin warna merah ya. Betul warna merah. Nah. Ada juga syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin. Itu ada cerita ekonomi warna hijau enggak salah. Coba cari syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Utsaimin. Yang kedua, yang pertama antum dahulukan baju itu nadhirin. Kenapa begitu? Anda kan pekan lalu menjabarkan Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam, ada syarahnya Syekh Abdullah, Allahu musta'an, dan lupa nama mu'alifnya. Nama kitabnya itu Taisirul Alam untuk syarah Umdatul Ahkam dan Tawdihul Ahkam untuk syarah Bulughul Maram. Abdullah Al-Bassam, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Itu syarahnya sistematis. Kayak Aisyar Tafasir, tafsir Al-Aisyarnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ada kosakatanya, ada penjelasannya, ada faedahnya. Syarah Riyadhus Shalihin yang seperti itu adalah Bahjatun Nadhirin. Syarah Riyadhus Shalihin. Ini ana sangat sarankan. Antum punya perpustakaan rumah, harus ada buku ini. Iya, minimal Bahjatun Nadhirin. Syukur-syukur bisa antum tambah dengan syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin. Ini keduanya ulama ahli sunnah masa kini. Syekh Salim Al-Hilali masih ada, masih hidup, hafizullah. Ya. Cuman sebagian ulama ada yang udah melabeli Syekh Salim ini udah menyimpang, tapi ana enggak, harus tabayun ya. Ini cuman perkataan satu ustaz doang yang mengatakan begitu. Tapi overall ini Bahjatun Nadhirin masterpiece ya. Luar biasa pokoknya. Antum akan mudah dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin itu, hadisnya populer, sering kedengeran di telinga antum, mana yakin deh. Banyak juga yang antum belum tahu hadisnya, kita belum tahu ya. Tapi oh, hadis ini pernah nih. Oh, gini penjelasannya. Ikhwan, ini Riyadhus Shalihin ini kitab yang antum enggak bisa antum melampauinya. Harus antum baca syarahnya. Jangan cuma hadisnya saja karena khawatirnya salah paham. Syarahnya Bahjatun Nadhirin. Kemudian kalau memang mau pilih keduanya, yaitu syarahnya Syekh Utsaimin terjemahan Fadl. Karena bahasa terjemahan untuk kedua kitab ini mudah. Karena kedua kitab ini ulama kontemporer. Sehingga bahasa itu agak cocok dengan bahasa kekinian. Maksudnya bukan bahasa kekinian yang ada bre, enggak kayak gitu. Enggak, bahasa maksudnya mu'asir, tetap bahasanya lughah fusha, tetapi yang mudah difahami uslubnya untuk kekinian. Bukan bahasa ketika di zaman salaf, bahasa Imam Tabari itu lumayan susah. Agak detail dan nahwunya lumayan main. Enggak, ini gampang insyaallah. Gampang insyaallah. Anda sarankan banget kalau antum punya uang ya. Maka insyaallah belilah kitab tersebut, Bahjatun Nadhirin atau Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin. Bahjatun Nadhirin karya Syekh Said Al-Hilali. Ya. Sahih enggak? Benar enggak, ikhwan? Coba anda juga pengen nyari Bahjatun Nadhirin. Nah, ini langsung Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin PDF. Jangan PDF, ikhwan. Benar pustaka. Iya, 5 jilid, betul 5 jilid warna merah. Iya. Ada di Tokopedia. Hah? Boleh, iya bisa, enggak apa-apa. Anda enggak ngarang antum, enggak apa-apa, terserah. Coba ini yang Enggak apa-apa. Mau langsung di pustaka Imam Syafi'i, mau lewat Anda juga enggak apa-apa. Tapi ya tentu harganya ya antum maklumi. Iya benar nih, syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin harga 700.000. Ya kalau mana 850 lah, enggak apa-apa lah. Iya, warna hijau, betul loh, warna hijau ada. Cetakan mana wallahu a'lam cetakannya. Darussunnah. Tebel-tebel ikhwan. Antum jangan ketakutan dengan tebelnya kitab. Baca dulu. Itu insyaallah itu tentang kehidupan kita kok. Sangat lekat dengan kehidupan kita. Enak beneran. Anda baca tuh Syarah Riyadhus Shalihin. Itu yang versi Arab ya. Emang sifonnya agak besar. tapi puas. Itu kitab syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin itu dari sejak awal mula Anda punya tuh, berkali-kali Anda cium. Dulu ada aromanya, sekarang udah enggak ada aromanya. Saking enak ini kitabnya, Masya Allah. Masya Allah, ini enak banget ini kitab. Enak dicium juga, karena aromanya masih baru ketika itu. Terus penjelasan Syekh Utsaimin lengkap, komprehensif insya Allah. Banyak di sini, banyak faedah-faedah dari Syekh Utsaimin yang antum mau temukan di kitab manapun sulit ditemukan, tapi ini benar faedahnya. Anda kasih tahu, mungkin pernah Anda sebutkan di sini, ada seorang Syekh namanya Syekh Abdurrahman Asyiri. Belum? Beliau ahli tafsir di Saudi. Pada suatu ketika beliau ingin meriset tafsir-tafsir untuk satu ayat. Maka beliau mengumpulkan kisaran entah 70 atau 100 tafsir, kitab tafsir untuk satu ayat itu. Beliau kumpulkan. Dan beliau melihat rata-rata ini ulama ahli tafsir mengkopas dari ahli tafsir sebelumnya. Sama. Serupa. Enggak ada faedah yang istimbat yang lebih gitu loh. Dari puluhan kitab atau 100 kitab itu. Maka beliau kemudian terilhamkan, gimana kalau saya baca syarahnya Syekh Utsaimin, tafsirnya Syekh Utsaimin untuk ayat tersebut. Maka beliau baca. Beliau baca faedah dalam ayat tersebut oleh Syekh Utsaimin tidak ada dalam 100 kitab tersebut. Istinbatnya itu loh, istinbat itu menarik faedah dari dalil tersebut tidak ada di kitab-kitab ulama sebelumnya, namun ini benar. Itu keajaiban Syekh Utsaimin rahimahullah. Azan kapan ikhwan? Belum. Sekarangin aja. Hah? Biar cepat-cepat lah pulangnya. Hah? Belum. 1 menit lagi. Minimal antum ketok-ketok ini dulu lah, 1 menit lah. Hah? Biar harapan untuk cepat selesai kajian itu lebih enak gitu, lebih. Nah, kan? Udah nih ya. Ini khabarul yakin. Hah? Ini sampai beliau gantung beneran. Enggak jadi kita Isya nih. Khalas ya? Fadal. Azin. Baik, klarifikasi tadi beliau mengatakan, penulis mengatakan buku ini yaitu buku Syarah Riyadhus Shalihin ditulis oleh Syekh Utsaimin. Yang sahih adalah tidak. Buku kitab Syarah Riyadhus Shalihin itu hasil dari tafrigh durus beliau atau dari dituliskan hasil dari kajian rutin beliau oleh murid-murid beliau. Jadi bukan beliau menulis gitu, mentaklif, tidak. Ya, begitu ya. Nah, jadi tadi apa kitab Bahjatun Nadhirin dan Syarah Riyadhus Shalihin. Seandainya Anda membaca daftar isi dari buku ini yaitu Syarah yaitu Riyadhus Shalihin, kalau Anda ikuti bab demi babnya, maka Anda akan melihat suatu hal yang sangat menakjubkan. Wallah, ini kitab Syarah Riyadhus Shalihin, semuanya lah, semua Syarah Riyadhus Shalihin bermanfaat untuk tazkiyatun nufus ya. Di samping juga sebenarnya Anda pengen merekomendasikan untuk antum kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Al-Fawaid itu masih agak random penataannya. Tapi ketika antum mudah menemukan Fawaidul Fawaid, itu telah ditata oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Jadi kitab ini sedikit melenceng sedikit, tapi ini faedah supaya mungkin antum terinspirasi. Kitab namanya Fawaidul Fawaid. Ya. Populernya di Indonesia diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Warnanya marun atau coklat tua. Fawaidul Fawaid. Ini kitab di samping Riyadhus Shalihin. Kalau Riyadhus Shalihin tentu kalam Sayyidul Mursalin, yaitu kalamnya Rasulullah SAW dan juga ayat-ayat. Kalau Fawaidul Fawaid itu kalamnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi Masya Allah, kitab Fawaidul Fawaid ini antum akan dapatkan dalamnya ilmu beliau nih, ilmu Ibnu Qayyim dalam sekali tentang tazkiyatun nufus, tentang tauhid, tafsir terhadap ayat, dakik dalam. Dan seperti apa ya, ketika antum menemukan buah dan di dalamnya ada sesuatu yang menakjubkan, atau antum seperti menemukan kuncup, entah bunga atau daun, kuncup gini ya, ini kuncup bukan, kayak gini namanya kuncup bukan ya, ya kuncup ya, antum buka kayak gini, antum mendapatkan lebih keindahan lebih di dalamnya. Antum buka lagi bagian dalamnya, ada sesuatu yang menarik, kayak gitu ya, seperti itu. Sehingga seolah satu kalimatnya Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid, antum pikirkan satu kalimat tersebut, antum refleksikan gitu, eh Masya Allah, bagus banget ini maknanya gitu loh. Ini yang ana dapatkan dalam kitab Fawaidul Fawaid. Makanya sampai sekarang ana masih ada kitab, kajian kitab Fawaidul Fawaid. Sejak tahun 2014 itu ada kita kajian kitab Fawaidul Fawaid, masih ada sampai sekarang. Masih rutin. Ya, itu karena kitab tersebut Masya Allah memiliki kebaikan yang Allah berikan. Selain itu juga kitab Ibnu Qayyim yang untuk tazkiyatun nufus, yang searah dengan Riyadhus Shalihin dalam menatar jiwa kita. Ada wa dawa, kata Al-Jawab Al-Kahfi, Al-Jawab Al-Kahfi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, yang mana Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau mensyarah kitab Ad-Da'wa Dawa ini syarahan kamilan, sempurna sampai khatam. Dan beliau menuturkan dalam salah satu syarahnya, kitab Ad-Da'wa Dawa ini atau Al-Jawab Al-Kahfi, Ad-Da'wa Dawa juga ada pustaka Imam Syafi'i warna hijau tua. Ad-Da'wa Dawa ini memiliki tempat khusus buat saya. Maksudnya Syekh Abdul Razak ini rutin membaca kitab tersebut berulang-ulang dan memiliki makanah di hati beliau karena faedah yang ada di dalamnya untuk memberikan apa ya, kejiwaan itu supaya lebih tenang, lebih tenteram, menjauhi dosa dan mengobati kesulitan dalam jiwa. Ya, maka kitab-kitab ini ikhwan, Riyadhus Shalihin dan syarahnya Fawaidul Fawaid, Ad-Da'wa Dawa, ana sangat menyarankan agar antum punya di rak buku antum dan dibaca sehari-hari. Wallahi ikhwan, setelah Kitabullah Al-Karim dan juga Sahih, dan kemudian juga Sahih Bukhari, ini di antara kitab-kitab yang terbaik ya. Tentu yang awal Kitabullah Al-Qur'an Al-Karim. Namun yang menjadi masalah, apakah kita sudah pernah membaca kitab tersebut? Ini dia inti permasalahannya. Ya. Kadang-kadang di antara kita ada yang pergi ke Kuitang. Ya kan, di Kuitang kan banyak tuh. Ya. Ada teman kita itu biasa, teman-teman mungkin ada di antara sini yang kenal misalnya toko Uda Buyung misalnya. Ada yang tahu? Ah, itu biasa di situ grosiran atau beli ecer juga murah ya. Ngelihat kita, wah, syarat dia disolihin. Wah-wahnya doang, baca kagak. Eh, kadang beli, wah, mumpung ada duit nih, beli ratusan ribu gitu. Pulang cuman bawa kebanggaan, bawa kitab, tapi membaca yang enggan. Wallah ikhwan, antum misalnya beli syarah Riyadhus Shalihin deh yang Syekh Utsaimin. Bacalah satu hari satu penjelasan hadis aja. Satu hari satu hadis. Apa namanya? Odoh. One day one hadis ya. Iya. Iya. Baca satu hadis dengan satu penjelasan, dengan penjelasannya untuk satu hari. Ni'mat wallah. Syarah Riyadhus Shalihin itu ni'mat di antara arwah al-kutub, di antara kitab yang paling ni'mat untuk antum konsumsi untuk kejiwaan kita masing-masing. Diawalkan bab yang paling pertama apa Riyadhus Shalihin? Babul ikhlas, islahun niyah. Ikhlas, memperbaiki niat. Ayatnya, kemudian hadisnya, kemudian beberapa hadis tentang niat. Ada juga nanti bab tentang taubat ya. Ada juga tentang muraqabah dan lainnya yang Masya Allah yang membuat hidup kita itu terasa lebih hidup, kata iklan ya, mereka bilang biar hidup bikin hidup lebih hidup rostamasta gitu. Mak, itu kan iklan rokok, malah bikin mati itu, tapi mereka bilang bikin hidup. Gak, kalau bikin hidup kita dengan Al-Quran dan hadis dan penjelasan keduanya. Dapat disimpulkan di sini, Seandainya saja setiap individu dari kita mau menetapkan satu waktu dalam seharinya untuk membaca satu bab saja. Tapi satu bab ini, satu bab Riyadhus Shalihin, artinya bab ini ayat hadis-hadisnya gitu. Kalau mungkin mau syarahnya, ya udah satu hadis, satu hari, satu hadis dengan satu penjelasannya. Coba lah kayak gitu. Ya, dia akan segera mendapatkan kebaikan yang besar. Namun yang menjadi masalah adalah tidak adanya semangat pada diri kita untuk membaca berbagai macam kitab yang bermanfaat. Namun kita justru hanya bersemangat membaca kitab yang manfaatnya tidak seberapa dibandingkan buku-buku yang memiliki cakupan luas. Malah yang kita baca apa? Status Facebook. Apa? Kepoin status WhatsApp orang, kepoin dagangan orang. Atau jangan kesenang gitu, kecuali kok WhatsApp Anda enggak apa-apa antum lihat terus. Anda udah tadi ketahuan ngekek banget seolah-olah paling ganteng di sini. Iya. Apa berita-berita Allah musta'an ya. Ya inilah kitab ini, coba-coba kitab ini baca dulu pagi hari setelah baca Al-Quran, baca kitab ini Riyadhus Shalihin sarahnya, masya Allah. Ternyata gini ya, mungkin ini solusi begini, ketemu akhirnya solusi hidupnya. Kemudian seperti kitab Riyadhus Shalihin ini, karena buku ini terdiri dari bab-bab yang sangat banyak, antum bisa pilih ikhwan mana yang antum berkasus pada bab tersebut, baca itu. Antum kurang takut sama Allah, baca kitab bab At-Taubah atau bab Al-Muraqabah. Antum merasa butuh ampunan Allah, baca bab yang istighfar. Ya. Antum merasa kurang silaturahim, ada bab tentang silaturahim dan birrul walidain. Anda sarankan baca syarahnya juga, karena dengan baca syarahnya itu nanti akan komplit tuh ayat-ayat, penjelasan hadis, perkataan salaf dan perkataan ulama ini. Itu masya Allah, nikmat Allah. Ya, dan di dalamnya sang penulis membuka pada setiap babnya dengan berbagai ayat yang terkait dengan judul bab. Setelah itu beliau menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW. Hadis-hadis dalam kitab ini telah ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan telah ditahkik atau diperiksa oleh para ulama. Penulis itu Imam Nawawi menyebutkan pula hadis-hadis yang tidak sahih dalam kitab ini itu berdasarkan ijtihad beliau rahimahullah. Kalau misalnya ada yang dhaif pun diberikan tanbih dan diberikan taujih dari para ulama bahwasanya ini hadis dhaif ya. Taib, mungkin untuk kali ini kita cukup sampai sini aja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat anak dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an wa fi 'ulumikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.